Lukas bab 16. Isa adebu geret moret. Bada orang soki. Orang jeria, andik ponggebe keuangan, seng ngoros di andikna. Orang soki jeria, nerema repoten, jak ponggebe keuangna, wang moang pesena. Dati, orang jeria lacu ngolok ponggebe keuangna buru, sarta ngocak. Apa kabar sekading sengkok perkara bener ya? Satia mara pasraki ka sengkok. Laporan segena perkara selakone bakna e dalam ngoros tang di andi. Bakna tak oleh dadi ponggabe keuangan sengkok pole. Ponggabe keuangan jeria apeker. Bermas sengkok steria, sengkok e paambu abik tang lora. Alandu sengkok tak kelar. Aburu maena, sengkok todus. Satia sengkok andi akal. Mon sengkok lai paambu, sengkok kudu andik kanca benyak, seendek ngapolong sengkok e bengkona. Dadi sekabiana orang sendi otang kalorana, bik ponggabe keuangan jeria yalok. Ka orang sekabeng setong, ponggabe jeria ngocak. Sapo napa otang sampean kalora kaule? Sauda orang jeria, minyak zaitun 100 penai, ponggabe jeria ngocak pole. Paneka sorat otang sampean. Tore alenggi, pastoles saiket. Sa'la nejeria ponggabe buru, ngocak ka orang sekapeng dua. Sampian, sapo napa otanga? Orang jeria nyaot, gandum saibu karong. Ponggabe keuangan jeria ngocak pole. Paneka, sorat otanga sampian. Tore toles, belum ngatos. Tetip ponggabe keuangan setak cucur. Jeria ia lembik lorana, polana lelakona sepenter jeria. Sabab reng orang tunyeria, lebih penter e dalam ngator orosna, e tembang bi reng orang seodi e dalam terang. Isa laju adebu. Marai di ngaki, angkui reng bareng e tunyeria, ka angkui nyare kancah, sopajaman bareng e tunyeria, la tada argana pole. Me oleh bakna e tarema, e kenengan selangkeng. Orang se kening parcaja e dalam perkara keni, e kening parcaja kia e dalam perkara seraja. Tapi orang setak ekening percaja e dalam perkara keni, tak ekening percaja kia e dalam perkara seraja. Tetimon e dalam perkara reng bareng e tunyeria bayi, bakna la tak ekening percaja. Sapa se percaja e masra aki arta rohani ka bakna? Ben mon bakna e temoce tak ekening percaja e dalam perkara bareng a orang lain. Sapa se magia ka bakna? Pa apa se ka andi bakna? Tada orang se bisa alako kalau rada dua. Sabab orang jeria, tanto ataris naan kase setong, etembang ben kase setongna. Otabena orang jeria, tanto aistoan kalorana se setong, etembang ben kase setongna. Beria kia bakna, bakna tak kira bisa ngabdi ka Allah, ben kapese. Ebek to orang-orang Farisi ngeding pa apa se edubu aki Isa jeria. Isa laju eka lek-gelek, sebab orang-orang jeria lebur kapese. Tapi Isa adebu kereng orang jeria. Bakna ria orang saya dekna orang lain katon bener. Tapi Allah ngageli esena atena bakna. Sabab pa apa saya anggap raja arga nabi manusia. Ia judena Allah tada argena. Hokom saya ceragi Musa, ben pengajar nabi-nabi, tetap yang kui sampai zaman Yahya Pembaptis. Mulai dari jeria, kabar bagus perkara berma Allah marenta menangkarato, terus e bertaki. Ben orang maksa abakna, dia anggota na umat Allah. Tapi agempangan langit ben bumi musna. Etembang ben mabetalah setong aksara edalem hukum Allah. Paksa paksa nelak binina. Laju abini bebini lain, orang jeria azina. Ben orang seng abini bebini seetelak jeria. Azina kia. Beda orang sogi kasorang. Kelambina rang larang. Ben odik naresa arena miwa. Ya ada nela benga bengkona, beda orang meskin. Dung tedungan eja dia, nyamana Lazarus. Orang jeria banyak porona. Lazarus teronga kana ger-ger kakanan, dari mejana orang soki jeria. Lamala patek deteng acilet porona. Orang semeskin jeria mate. Lacu iki bemalekat, kakenengan sebegus esetikna Ibrahim eswarga. Orang sesoki jeria, mate kia ben eko buraki. Edunyana orang mate, orang soki jeria nanggung sangsara setalebet berekna. Ben ebekto adenga, lacu nengalai Ibrahim ejauna, ben Lazarus neng esetikna. Rama Abraham! Oreng sesoki jeria aera. Kene sereptina! Pakonaki Lazarus nyepur kerikina ke dalam aeng. Pakon setingaki ke cilaptina. Me oleh cilaptina pecah. Abtina cak nyang sarana dalam apoi paneka. Tapi Ibrahim ngocak. Kayak gak enak. Saabit tebak naudi etunya. Bena andik sekapiannya segus-bagus. Tapi Lazarus. Pera andik sebak coba. Satya Lazarus seneng pada dina. Dineng bena nyang sarai jadi ya. Ben pole yang rana bena ben sengkok. Pasangnya curang seraja. Sepaja orang sebeda edina. Tak bisa entar ke jadi ya. Beriakia, orang sebeda jadi ya, tak bisa ada enak. Menabi sepaneka pak, cakna orang soki jadi ya. Abtina nyoona kalaban sangat. Lazarus pakonaki entar ke compokna pak Abtina. Eka disa, beda taretan Abtina kalemak. Lazarus pakonaki maemot, epak sarengtan taretan Abtina ke paneka. Sopaja tak kantosa masuk kakenengenah seksaan paneka. Saut Ibrahim. Epak bentan taretana bakna, la andikku bukuna Musa, ben bukuna para nabi. Dina tantaretana bakna me oleh, atoro apa setoles edalem kubuku jeria. Tapi orang soki jeria, ngoca. Kepanika tak cokop Rama Ibrahim, namong menabi beda orang seampon mate odik pole. Sarta ngaton ka tantaretan abdina, tanto tantaretan abdina kepanika, atau bet dari satu sana. Tapi Ibrahim ngoca, mon tantaretan bak najeria, tak marduli kaparintana Musa ben binabi, tanto tak kira parcaje kia, meske beda orang mateo dipoleh.